diriku tak pernah coba memahami hatimu. Padamu diriku terlalu membuat kau resah terhalu. Padamu diriku senantiasa menekan kebebasanmu. Padamu diriku tak ikhlas bernaung dalam percintaan. Suci, usah.